Bisa dipisahkan sampai HP pun luar jangkauan. Bikin muka ganteng dalam mata, napa satu-satu macam senam. Pulang jelas deh, mati tanam. Mungkin sampai matahari ulang terbenam. Dan barang itu su jadi tradisi. Badan macam sakit kalau sehari jadi isi. Seakan jadi minuman yang memiliki banyak gizi. Harus isi baru bisa dijalankan misi. Mulai baku konek tanya poster. Sudah pusing bikin diri macam gangster. Dari jak sampai yang master, pulang rumah kaget badan mandi plaster. M baru ha, mabok baru hebat. Kira itu bagus padahal tidak sehat. M baru ha, mabok baru hormat. Kalau sudah mabok dapat banyak sobat. Minta-minta ulang karena jantan dia su haus. Tinggal mati sambung dan tak kenal tetap.